perjuangkan untukmu. Kau selalu ku coba berikan yang terbaik demi keakuan bangsaku. Ku banggakan engkau dalam sanubariku. Ku bahagakan engkau dengan hebat karyaku. Tiap kakiku melangkah, ku jaga harum namamu. Tutur kataku terucap, lugas untuk menghargaimu. Kau selalu ku coba berikan yang terbaik demi keagungan negeri. Takkan ku lupakan engkau, kemanapun ku beranjak pergi. Sejak nafasku berhembus sampai nanti ku ku bahagiakan kau.